قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين صلى الله عليه وسلم المسلمين يرحمهم ويرحمهم على الله سبحانه وتعالى. الحمد لله pada malam hari ini insyaAllah terdapat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk melanjutkan lagi pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita sudah membahas suatu hadis yang agung, suatu kisah tentang seorang sahabat yang mulia, Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, di mana di dalamnya terdapat berbagai macam ibrah, berbagai macam pelajaran, berbagai macam contoh, di mana Ka'ab bin Malik begitu bersabar menghadapi cobaan dan terpaan dalam mempertahankan imannya, dalam mempertahankan keislamannya, dalam mempertahankan pula kejujurannya. Dimana kita sudah mengetahui pada kesempatan yang telah lalu bahwasanya pada awal kisah ini Ka'ab bin Malik tertinggal dari peperangan Tabuk, kemudian sampai ketika Rasulullah SAW pulang, maka banyak orang-orang yang kemudian juga tertinggal peperangan Tabuk meminta uzur kepada Rasulullah SAW. Dan kebanyakan mereka adalah dari kalangan kaum munafikin, yang mereka sebenarnya tidak memiliki uzur, tapi mereka malas untuk ikut berperang bersama Rasulullah SAW ketika melihat memang perjalanannya sangat jauh, awalnya sangat panas, dan juga medan yang ditempuh pun bukan medannya ringan untuk dilewati, yaitu padang pasir yang tandus. Kemudian mereka pun, orang-orang yang tertinggal dari Rasulullah SAW dari kalangan kaum munafikin, datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta uzur ketika beliau sudah pulang ke Madinah dengan uzur-uzur yang bohong. Namun setelah mereka selesai meminta uzur tadi, Ka'ab bin Malik pun datang kepada Rasulullah SAW mengutarakan dengan sejujurnya bahwasannya dia tidak memiliki uzur. Jadi menunjukkan keimanan Ka'ab bin Malik yang sebenarnya beliau bisa keluar, bisa kemudian menghindari kemarahan Rasulullah SAW dengan mengutarakan suatu uzur yang masuk akal, yang beliau memang insya Allah bisa mencarinya. Apalagi beliau adalah seorang yang pintar dalam berdebat, dalam berdiskusi. Tapi beliau tidak melakukannya karena beliau khawatir bahwasanya apabila pada saat itu Rasulullah SAW beribu padanya, namun Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tahu kemudian akan memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwasanya Ka'ab bin Malik telah berbohong. Maka Rasulullah SAW pun bersabda: "Amma hadza faqad shadaq." Adapun orang ini, maka dia telah jujur. "Faqum hatta yaqdi Allahu fi." Maka berilah engkau pergi sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan tentang urusanmu, memutuskan perkaramu. Maka kita akan melanjutkan ceritanya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, wa saru rijalun min Bani Salamah fa'tabi'uni fattabi'uni. Maka beberapa orang pria dari Bani Salamah atau Bani Salimah mengikuti aku setelah menemui Rasulullah SAW. Dan Bani Salimah adalah kabilahnya dan keluarganya Ka'ab bin Malik sendiri. Apa yang mereka inginkan ketika mengikuti Ka'ab bin Malik? Faqaluli, maka mereka berkata kepadaku, wallahi ma alimnaka annabta dhanban qabla hadha. Demi Allah, kami belum pernah mengetahui bahwasanya kamu pernah berbuat dosa sekalipun sebelum ini. Artinya ini dimaksudkan di sini, mereka belum tahu bahwasanya Ka'ab bin Malik pernah tertinggal peperangan sebelumnya dengan sengaja. Qala laqad ajazta fi an la takuna i'tazarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima i'tazara ilaihi al-mukhallafun. Engkau telah tidak mampu untuk mengutarakan uzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang yang lain yang tertinggal mereka itu mengutarakan uzur kepada Rasulullah. Mudah untuk mengutarakan uzur. Kenapa engkau tidak mengutarakan uzurmu? Ya, mereka kemudian mencela Ka'ab bin Malik, kenapa kau tidak minta uzur seperti yang lainnya? Sedangkan yang lainnya meminta uzur dengan mudahnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun langsung menerima uzur tersebut dan memintakan ampun bagi orang yang kemudian meminta uzur tadi walaupun uzurnya bohong. Qala faqad kana kafika dzambaka istighfar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka akan mencukupimu untuk kemudian menghapuskan dosamu, maksudnya engkau akan dimintakan ampun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana orang-orang yang sebelum Ka'ab bin Malik yang datang ketika mengutarakan uzur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima uzur tadi, kemudian langsung memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa mereka tersebut telah tertinggal dari perang Tabuk. Gampang, langsung terhapuskan dosanya itu menurut keluarganya dari kalangan Bani Salimah. Qala, berkata Ka'ab bin Malik, fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi. Maka demi Allah, mereka terus-menerus mencelaku, mencercaku, mengkritik aku sampai aku hampir-hampir saja menginginkan untuk kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendustakan diriku sendiri. Artinya mendustakan diriku, maksudnya tadi kami bermalik sudah mengucapkan kepada Rasulullah bahwasanya dia tidak ada uzur. Setelah dicela oleh keluarganya sendiri, maka dia berpikir bahwasanya sebaiknya saya mengikuti saran mereka, saya kembali kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya saya ada uzur tadi, saya salah berbicara tadi, sebenarnya saya ada uzur, maksudnya uzur saya ini. Mengutarakan uzur yang bohong sebagaimana orang-orang yang sebelumnya. Tsumma qultu lahum, kemudian aku berkata kepada mereka, hal laqiya hadza ma'i min ahadin, apakah ada yang kemudian mengalami sama seperti apa yang aku alami? Maksudnya seperti itu. Jadi Ka'ab bin Malik berkata kepada orang-orang dari Bani Salimah tadi, apakah cuma aku yang kemudian mengalami hal seperti ini, mengutarakan kejujuran bahwa tidak ada uzur begitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu keputusan Rasulullah atau menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala tentang orang tadi. Qalu, mereka berkata, na'am laqiyahuma ma'aka rajulani, ya, ada dua orang yang mengalami hal yang sama sepertimu. Qala mimma ma qulta. Mereka berkata sebagaimana yang kau katakan. Maksudnya mereka tidak ada uzur ketika tertinggal perang Tabuk. Wa qila lahumā mithlu mā qīla lak. Kemudian dikatakan kepada keduanya, itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keduanya seperti apa yang dikatakan kepadamu, yaitu dia mereka disuruh pergi, kemudian disuruh menunggu sampai datang keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala, hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk perkara mereka. Qala qultu man huma, maka Ibnu Malik kemudian berkata, siapa keduanya? Siapa kedua orang yang kemudian mengalami hal yang sama dengan apa yang aku alami? Qalu, mereka berkata, Muraratu bin Rabi' al-Amri, yaitu Murarah bin Rabi' al-Amri wa Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Ada dua orang yang lain selain Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' al-Amri wa Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Ini ada suatu cara yang bagus untuk menghafalkan ketiga orang yang tertinggal dari perang Tabuk. Ada rumusnya. Itu apa? Makkah, Akkah. Makkah, Mim, Kaf, Ha. Akkah, Ain, Kaf, Ha juga. Tapi sebenarnya tak mampu berubah Ha. Makkah ini adalah awal dari nama pertama mereka. Awal huruf pertama dari nama-nama pertama mereka. Makkah, Warah, Kaf, Ka'ab, kemudian Ha, Hilal. Makkah. Kemudian Akkah, Murarah ibnu Rabi'. Ini huruf-huruf terakhir dari nama bapak mereka. Rabi', Murarah ibnu Rabi'. Ain akhirnya. Kemudian Kaf ibnu Malik. Malik apa akhirnya? Kaf. Ya kan? Kemudian Hilal ibnu Umayyah. Akhirnya baca Mahbuto. Kita dianggap Hala. Umayyah. Ya kan? Makkah, Akkah. Ini juga di apalkan Murarah bin Rabi', Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah. Qala, maka Ka'ab berkata, "Fadzakaru li rajulain salihain." Maka mereka menyebutkan kepadaku dua orang saleh. Keduanya yaitu Murarah bin Rabi' al-Amri dan juga Hilal bin Umayyah al-Waqifi, dua-duanya adalah orang soleh, bukan seorang munafik. Qad syahida Badran, bahkan keduanya sudah hadir pada peperangan Badar. Yang peperangan Badar itu adalah suatu keutamaan yang besar, sebagaimana kita sudah sebutkan sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala mengampuni dosa-dosa orang yang sudah ikut dalam peperangan Badar. Fihima uswatun, pada keduanya ada uswah, ada contohnya baik, ya. Jadi keduanya sudah berkata dengan perkataan yang jujur, maka hendaknya yang seperti ini contoh. Tidak perlu kemudian seorang kembali kemudian mengutarakan uzur yang bohong sebagaimana kaum munafikin. Contoh kedua orang ini, dua orang saleh yang kemudian mengedepankan kejujuran daripada keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Maka di sini semacam ada hiburan bagi Ka'ab bin Malik yang awalnya dia hampir berbalik, kemudian berbohong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada orang lain yang semisal dan senasib dengannya yang menunggu keputusan Allah subhanahu wa taala sebagaimana Ka'ab bin Malik menunggu keputusan Allah, maka dia kemudian menjadi lebih lapang hatinya, lega hatinya, ya. Maka apa yang dilakukan? Qala fa madhaitu hina zakaruhu mali. Maka aku pun berlalu, aku tidak kembali kepada Rasulullah, tidak kemudian mengikuti saran keluargaku dari Bani Salimah ketika mereka menyebutkan dua orang tadi, dua orang saleh tadi kepadaku. Qala wa nahā Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhal thalathatu min baini man taqallaba anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang manusia untuk berbicara dengan kami tiga orang ini dari sekian banyak orang-orang yang sudah tertinggal dari perang Tabuk. Jadi orang-orang yang lain yang munafik itu tidak kemudian Rasulullah SAW melarang untuk berbicara dengan mereka. Tapi untuk tiga orang ini saja yang memang jujur kemudian mengatakan tidak ada uzur, kemudian Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk berbicara dengan ketiganya. Ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah SAW ini untuk kemudian menghajar, mengasingkan ketiga orang ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan pelajaran kepada ketiganya supaya ketiganya mau bertobat dan taubat yang masuk. Qala fajtanabannas. Maka orang-orang pun menjauhi kami. Au qala taghayyaru lana, atau kemudian berkata dalam riwayat yang lain, taghayyaru lana. Mereka merubah sikapnya kepada kami. Tidak seperti biasanya, yang kemudian ramah, senyum, salam, menjawab salam. Tapi ini berubah. Tidak seperti biasanya. Tidak mau menjawab salam, ataupun kemudian tidak mau memberikan salam terlebih dahulu, tidak tersenyum. Kemudian apabila dilihat oleh mereka, kemudian mereka tidak memandang lagi seperti orang yang tidak ada, dianggap seperti tidak ada, dicuekin. Qala hatta tanakkarat li fi nafsil ardu, sampai-sampai bumi ini seperti berubah bagiku. Dalam hati itu seperti bumi ini lain sudah, tempat yang lain ini, dunia yang lain. Fama hiyal ardu lati a'rif, maka dunia ini seperti bukan dunia yang aku kenal sebelumnya. Ya, tapi namanya manusia butuh teman, butuh untuk berbincang, butuh untuk kemudian ada orang yang mau memperdulikan dirinya. Ini tidak ada sama sekali yang peduli. Manusia makhluk sosial ya, butuh pada seorang teman. Kalau tidak ada seorang teman sama sekali, maka ini benar-benar ada suatu kesempitan, suatu apa, suatu hal yang menyulitkan dan tidak enak di hati. Maka ini yang dilakukan oleh Ka'ab ibn Malik, sampai-sampai terasa seperti bumi ini bukan bumi yang dikenal dia sebelumnya. Qala falabithna 'ala dhalika 50 lailatan, maka kami berada dalam keadaan seperti itu di asingkan dan kemudian tidak diajak bicara oleh kaum muslimin selama 50 malam, artinya 50 hari. Waktu yang lama, 1 bulan 20 hari. Siapa yang tahan? Jika bisa terpilih oleh teman-temannya sendiri, oleh orang-orang yang dicintai sendiri, keluarga-keluarganya sendiri, siapa yang tahan? Jika bisa seperti itu. Namun semua yang diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya adalah tentu ada hikmahnya, tentu ada hikmahnya. Semuanya tidak lain supaya mereka mau bertaubat dengan taubat yang benar-benar murni, taubat yang nasuha. Qala fakuntu aqudu fa ashhadu sholata ma'al muslimin. Sebelumnya, fa amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Adapun dua orang sahabat, yaitu yang dimaksud Mulara bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah, maka mereka tinggal di rumah dan duduk di rumah-rumah mereka. Mereka semua menangis karena apa yang sudah mereka dapati dari perlakuan manusia. Menangis mereka, tidak tahan dengan perlakuan manusia tersebut yang tidak mau berbicara kepada mereka. Wa amma ana, adapun aku, fakuntu asyabul qawmi wa ajalladahum, maka aku adalah yang paling muda dari mereka bertiga dan juga yang paling berani di antara mereka bertiga. Jadi paling umurnya masih muda, dia juga paling berani. Kata Ibnu Malik radhiyallahu anhu, fakuntu akhruju fa ashhadu sholata ma'al muslimin, maka aku keluar seperti biasa dan kemudian menyaksikan sholat berjamaah bersama kaum muslimin, tidak seperti mereka yang kemudian duduk di rumah menangis. Tapi tentu saja sholat ya, tapi sholat di rumah. Maka di sini ada faedah yang disampaikan oleh Aisyah Al-Lutfi ini. Di sini mudur bagi seseorang apabila mendapatkan perlakuan yang serupa dari kalangan kaum muslimin. Katakanlah ada hukum yang dijatuhkan oleh pemerintah atau hakim, maksudnya orang ini harus dijauhi, tidak boleh diajak bicara. Dibatalkan ada hukuman seperti itu. Kemudian mereka merasakan sempit, maka dia tidak uzur. Mereka tidak perlu mendatangi jamaah, tidak perlu mendatangi jamaah. Sebagaimana kedua sahabat ini tidak mendatangi jamaah, di rumah saja menangis dikarenakan pelakon manusia kepada mereka. Adapun Ka'ab bin Malik mati, tetap keluar, karena beliau adalah seorang pemuda yang berani, tidak seperti kedua sahabatnya Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah yang sudah lebih berumur dan juga lebih perasa. Maka Ka'ab bin Rabi' tetap atau apa Ka'ab bin Malik tetap keluar, menuju jamaah, melakukan sholat jamaah bersama kaum muslimin. Qala wa atruku fil aswaqi wa la yukallimuni ahad. Dan aku kemudian juga berjalan di pasar-pasar itu untuk menunaikan kebutuhan beliau, kebutuhan-kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, wa la yukallimuni ahad. Dan tidak ada seorang pun yang kemudian mengajakku berbicara. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi. Dan aku datang kepada Rasulullah SAW, kemudian aku berikan salam kepada beliau. Wa huwa fi majlisihi ba'da salati. Dan dia dalam keadaan duduk, yaitu beliau Rasulullah SAW sudah duduk di tempat duduknya setelah salat. Setelah salat, Ka'ab bin Malik datang, dan Rasulullah kemudian mengucapkan salam. Aku lupi nafsi, maka aku berkata dalam diriku sendiri, berkata dalam hati, hal haraka sabataini yaruddu salama am la. Apakah Rasulullah ini menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salam itu, apakah tidak? Karena tidak terdengar jawaban salam dari Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW pun kemudian mengasingkan dan tidak menghiraukan Ka'ab bin Malik sebagai bentuk pelajaran kepada Ka'ab bin Malik. Ya, Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling bagus dalam bermuamalah, dalam mempergauli para sahabatnya. Dibandingkan kita, ya Rasulullah jauh lebih tinggi akhlaknya, jauh lebih tinggi akhlaknya. Sampai beliau pun tidak menghiraukan Ka'ab bin Malik, karena ini memang agama ya, memang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dijalankan. Maka beliau tidak menjawab dengan jawaban yang terdengar dan Ka'ab bin Malik ragu apa ini di jawab atau tidak salah. Maka Ka'ab bin Malik melihat gerakan dari bibir Rasulullah, apakah kemudian bergerak untuk menjawab salam atau tidak. Qalatu mausalli qariban minhu. Maka kemudian aku setelah itu sholat dekat dengan Rasulullah SAW. Wa usariquhu an-nadhar. Sambil aku curi-curi pandang kepada beliau, ya, melihat kepada beliau. Fa idza aqbaltu ala salati nadhara ilayya. Maka ketika berjumpa dan itu kau mengetahui bahwasanya apabila aku sudah mulai salat, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadaku, memperhatikan Ka'ab bin Malik. Wa idza iltafattu nahwahu a'rada alayya aw a'rada anni. Dan apabila aku menoleh kepada beliau, beliau langsung apa? Berpaling. Ketika sedang sholat khusyuk kemudian menghadap ke depan, beliau sallallahu alaihi wasallam memperhatikan Ka'ab bin Malik. Namun apabila Ka'ab bin Malik menoleh sedikit atau memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah langsung berpaling. Kira-kira seperti apa bahasan kita ketika ada teman kita yang bersikap seperti itu? Bersikap seperti itu. Kalau kita lagi mengajarkan sesuatu, dilihatin. Kemudian ketika apa? Kita anda mendekat kepadanya juga sih. Suatu yang menyakitkan itu saja, suatu yang menyakitkan. Apalagi di sini jadi orang yang paling dicintai oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dicintai yang paling dicintai oleh para atau kaum muslimin bahkan. Orang yang dicintai yang paling dicintai oleh seluruh kaum muslimin. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu sungguh sangat menyakitkan. Tapi itu tentu saja sebagaimana kita sebutkan sebelumnya sebagai suatu pelajaran bagi Ka'ab bin Malik dan bagi orang-orang setelahnya. Jangan sampai menyelisihi aturan Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang diputuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata benar-benar besar ya, dosa meninggalkan peperangan jihad ketika jihad tersebut sudah wajib. ketika jihad itu sudah wajib, itu benar-benar besar dosa yang sampai seperti ini yang dilakukan oleh Kak Abu Malik radhiyallahu anhu, karena dia adalah seorang sahabat yang mulia, dan juga kepada dua orang sahabat yang lain yang berulang ibnu Rabi dan Hilal ibnu Umayyah, karena beliau berdua adalah orang-orang yang sudah menyaksikan peperangan Badar. Yang peperangan Badar, orang-orang yang mengikuti peperangan Badar 300 sekian orang itu adalah sahabat-sahabat yang paling mulia dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Tapi tetap diperlakukan seperti itu oleh para sahabat. Qala hatta idza qala dzalika 'alayya min jafatil muslimin, sampai ketika sudah lama keadaan seperti itu apa mengalami pengasingan dari kaum muslimin, maka itu hatta tatawattu jidar ha'i Abi Qatadah, apa kemudian berjalan kemudian aku memanjat dinding pembatas dari kebunnya Abu Qatadah. Kebunnya Abu Qatadah. Jadi Allah alam mungkin karena pintunya tertutup, sedangkan kebun itu ada dinding pembatasnya, maka beliau kemudian melompat di atas dinding kebunnya Abu Qatadah. Dan Abu Qatadah ini keluar dari sendiri. Artinya kalau belum lagi tahu bahwasanya kalau dia melawan seperti itu tidak masalah. Ya. Kalau pintunya tertutup, dia tidak apa-apa untuk dia melompat ke dalam, nah, melalui atas dinding dan itu. Dan Abu Qatadah akan memaklumi karena memang keluarga beliau sendiri. Qala wa huwa ibnu ammi, dan dia adalah anak pamanku, ya, anak pamanku sendiri, sepupu, masih sepupu Abu Qatadah. Wa ahabbu nasi ilayya, dan orang yang paling aku cintai, ya, dari kalangan keluarganya, dari kalangan para sahabat, Abu Qatadah adalah orang yang paling dekat, paling akrab sebelumnya, ya, sebelumnya. Tapi ketika terjadi hal ini hukuman dari Rasulullah SAW kepada tiga orang ini, maka kita akan melihat bagaimana sikap Abu Qatadah ketika ditemui oleh Ka'ab bin Malik. Qala fasallamtu alayhi, maka aku pun memberikan salam kepadanya, kepada Abu Qatadah. Wallahi wa radda alayhi salam, maka demi Allah dia tidak menjawab salamku, tidak menjawab salamku sama sekali. Faqultu lahu, maka aku pun berkata kepadanya, ya Abu Qatadah, ansyurka billah, hal ta'lamuni ahabullah wa rasulah, wahai Abu Qatadah, aku bertanya kepadamu demi Allah, apakah engkau mengetahui bahwasanya aku ini mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Maka kata, maka Abu Qatadah pun diam. Abu Qatadah tidak menjawab. Ya, orang yang paling mencintai oleh Ka'ab bin Malik tidak menjawab, orang yang paling dekat dengan beliau Ka'ab bin Malik tidak menjawab sama sekali, tidak menjawab salam ketika ditanya pun, ditanya dengan nama Allah tidak menjawab, ditanya dengan nama Allah pun tidak menjawab. Lalu ketika seorang bertanya kemudian menyebutkan nama Allah, maksudnya bertanya kepada kamu, ini adalah suatu yang besar dan seharusnya kita menghormati nama Allah, dia akan menjawabnya. Apabila seorang meminta, kemudian meminta dengan nama Allah, kita harus memberikannya. Berusaha untuk memberikannya sebab kita. Tapi ini Abu Qatadah diam. Ya. Ini karena saya terdapat pelajaran di sini, bahwasanya para sahabat benar-benar orang yang taat kepada Rasulullah SAW. Tidak kemudian mencuri-curi, sudah dilarang oleh Rasulullah SAW, tapi ada orang ini. Dia orang dekat saya, dia kawan dengan saya, paling akrab dengan saya mencintainya, dia mencintai saya. Tidak apa-apa, saya jawab. Tidak ada orang pun dia diam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian melihat apa yang terjadi, walaupun tidak ada orang di sekitarnya. Walaupun tidak ada yang melaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian aku bertanya lagi dengan nama Allah, dan dengan nama Allah, maka dia diam. Fa'udtu fanajatuhu faqala, maka kemudian aku kembali bertanya lagi kepada dia dengan nama Allah, maka dia berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi sebelum oleh Syekh Utsaimin ini tidak menjawab ini, bukan menjawab ini, ya. Dia cuma berkata seperti bergumam sendiri, Allah wa Rasulullah. Allah dan Rasulullah lebih tahu. Jadi kalau orang mengatakan ya atau tidak, tapi menjawab, ya kan? Menjawab kepada orang yang diajak berbicara tadi. Dan ini mengatakan Allah wa Rasulullah. Allah dan Rasulullah lebih tahu. Ini bukan seperti jawab dan orang bisa berkata sendiri Allah wa Rasulullah. Bukan seperti kitab perkataan yang ditujukan kepada seseorang. Allah dan Rasulullah lebih tahu. Allah dan Rasulullah lebih tahu. Jadi sampai seperti ini. Taat dan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu fafadat ainaha, maka seketika itu pula pun menangis, mengalir air mata dari kedua mata. Karena orang yang paling dekat dengan Abu Qatadah atau ada anak yang belum balik sendiri, yaitu Abu Qatadah, telah melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tidak menghiraukan kata Abu Malik. Qala wa tawallaitu hatta tatawwatu jika, kemudian aku pun berpaling. Sudah kecewa ini dengan apa yang dijumpainya dari orang yang paling dicintainya, yaitu Abu Qatadah. Kemudian aku pun berpaling, kemudian aku pun memanjat dinding sekali lagi itu keluar dari kebun tersebut, kebunnya Abu Qatadah. Qala tazayna ana amshi fi suqil Madinah, maka ketika aku berjalan di pasar Madinah, idza nabaqiyun min nabaqi ahli Syam, maka seketika itu pun seketika itu pula ada nabaqiyun itu juga termasuk Syekh Al-Utsaimin, adalah orang yang bukan orang Arab tapi juga bukan orang selain Arab. Allah Alam pernah campuran atau sebagainya, jadi bukan orang Arab tapi juga bukan orang selain Arab. Allah Alam mungkin maksudnya campuran. Jadi seorang nabati, seorang campuran, berdarah campuran, jasolam namanya. Mimna bagi ahli Syam, dari orang-orang berdarah campuran dari penduduk Syam, penduduk Syam. Mimman qadima dutta'amin yabi'ruhu bil Madinah. Yaitu termasuk orang-orang yang biasa datang ke Madinah untuk menjual makanan. Orang-orang penduduk Syam itu datang ke Madinah untuk berjualan. Mereka memiliki hasil-hasil kebun, hasil-hasil tani, dijual di Madinah. Nah, yaqulu, orang tadi berkata, man yadullu ala Ka'b bin Malik, siapa yang kemudian bisa menunjukkan aku kepada orang yang namanya Ka'b bin Malik. Fatadafan nasu yushiruna lahu ilayya, maka orang-orang pun mulai menuju kepadaku untuk menjawab orang tadi, orang yang bertanya tentang Ka'b bin Malik. Hatta ja'ani, maka dia pun kemudian mendatangiku. Fadafa'a ilayya kitaban min Malik Ghazzan, maka kemudian dia menyerahkan kepadaku suatu surat dari Raja Ghazzan. Raja Ghazzan, raja dari Raja Ghazzan, ya Ghazzan ini nama kerajaan. Sedangkan nama raja yang sendiri adalah disebutkan di sini di catatan kaki, namanya Jabalah, Jabalatul Ibnu Al-Ayham. Ini nama raja dari Raja Ghazzan. Orang kafir, bukan seorang muslim. Ya, ada suatu pesan khusus dari raja, raja bukan main-main. Raja ya, bukan pedagang kaya atau kemudian pejabat, langsung raja dari kerajaan besar Jabalah Ibnu Al-Ayham. Wa kuntu katiban, dan dulu aku adalah orang yang bisa menulis. Orang Arab sekarang yang bisa menulis seperti ini ya. Tapi kalau Ka'b bin Malik bisa menulis, berarti bisa membaca juga. Bisa membaca. Faqara'tuhu, maka aku pun membaca surat tersebut. Fa'idha fihi, maka di dalamnya tertulis. Ini cobaan yang buat Ka'b bin Malik. Tawaran yang diberikan dari seorang raja dari kerajaan Basrah. Qala amma ba'du, ada masalahnya. Fa'innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka, maka sungguh sudah sampai berita kepada kami bahwasanya sahabatmu sudah mengasingkan, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengasingkan engkau. Sampai beritanya kepada Raja Bosan, Raja di Syam, wallahu a'lam. Walam yaj'alka Allah bidari hawalin wala mabhi'ah, dan Allah Benar-benar Allah tidak akan kemudian menjadikan suatu negeri kehinaan, suatu negeri dalam keadaan hina dan dalam keadaan disia-siakan, ditinggalkan. Maka datang kepada kami, mari bergabung kepada kami, datang kepada kerajaanmu, kami akan menghiburmu, memberikan kesenangan kepadamu. Jadi salat aja, bukan main-main ya, kesenangan yang diberikan oleh raja bisa dibayangkan. Kesenangan yang benar-benar begitu melimpah. Jadi seorang raja tapi raja bukan raja muslim, raja kafir. Nah, raja kafir. Maka di sini juga bisa diambil pelajaran. Maksudnya orang-orang kafir itu benar-benar mencari celah di kalangan kaum muslimin. Kira-kira bagaimana kemudian bisa melemahkan kaum muslimin? Sampai-sampai berita yang seperti ini pun dimanfaatkan oleh Raja Ghassan ketika itu. Ya, ingin kemudian menjadikan Ka'ab bin Malik membela, meninggalkan Rasulullah, meninggalkan kaum muslimin, kemudian ikut bersama Raja Ghassan. Ya, tentu saja ikut agamanya, mengikuti agamanya, meninggalkan agama Islam. Ya, itu yang diinginkan oleh Raja Ghassan. Benar-benar kita berhati-hati dari makar kaum kufar atau makar kaum kufar. Qala faqultu hina qara'tuha, maka aku pun berkata ketika aku sudah membacanya, wa hadhihi aydhan min al-bala, ya langsung berkata ini memang benar-benar cobaan, ini termasuk cobaan bagiku ini. Langsung tahu dia maksudnya ini cobaan. Tawaran yang menggiurkan dari seorang raja, ini cobaan. Ya. Tapi kemudian sekali lagi beliau membuktikan keimanan beliau. Qala fa tayammamtu bihadzan nur fa sajjartuha. Maka kemudian aku langsung menuju ke perapian atau menuju ke tungku, kemudian melemparkannya ke dalamnya, membakar suratnya. Ya. Sudah dibakar. Biar apa? Biar tidak tergoda dengan apa yang ditawarkan dalam surat ini. Kalau dia dalam keadaan diasingkan oleh kaum muslimin, kemudian dia terus membaca surat tersebut, hati lemah, ya. Hati lemah. Yang awalnya mungkin ingin menolak, kemudian lama-lama daripada di sini, daripada aku diasingkan, daripada kemudian aku mengalami kesempitan ini, mending aku datang saja kepada Raja Ghassan, senang, enak, dimuliakan oleh raja, ya. Untuk menghindari godaan tersebut langsung dibakar surat tadi, ya, langsung dibakar surat tadi supaya dia tidak kemudian terfitnah, tidak kemudian apa tergoda untuk memenuhi panggilan Raja Ghassan. Nah, di sini juga ada pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin. Sesuatu yang kemudian bisa misalnya menggoda kita untuk bersaksian misalnya, atau untuk kemudian meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan atau kemudian musnahkan ya, dan kemudian dipelihara. Di sini ada contoh yang bagus yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin tentang Nabi Sulaiman, seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israil, nabi yang mulia, Nabi Sulaiman. Bahwasanya beliau pernah pada suatu hari, namanya Nabi Sulaiman adalah seorang raja, selain seorang nabi dia adalah seorang raja, memiliki kekayaan yang banyak. Pernah pada suatu hari beliau menikmati untuk melihat kuda-kudanya yang begitu banyak dan begitu bagus, ya, kuda-kuda pilihan untuk ada punya seorang raja. Sampai pada waktu asar masih beliau sibuk dengan kuda-kudanya, melihat kuda-kuda tadi, mengaguminya. Sampai ternyata hilang matahari. Padahal nanti setelah asar, tapi tenggelam matahari dalam keadaan beliau dilalaikan dengan kuda-kuda tadi. Nah, maka ketika melihat hal tersebut, beliau sadar, ya, beliau sadar kemudian apa yang beliau lakukan memenggal kuda-kuda tadi. Ya. Jadi fitnah buat saya ini, coba bagi saya, godaan bagi saya. Ya, saya kemudian meninggalkan ketaatan karena ini. Beliau marah. Saya kemudian memenggal kuda-kuda tadi. Ini ada atau dikisahkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira ini kisah Israiliyah atau kisah karangan, ya. Tapi ini langsung dikisahkan sendiri Naam, dalam surat Shad ayat ke-32 dan ke-33. Naam. Ya. Qala Allah Ta'ala, "Qala inni ahdathu hubbal khayri 'an dhikri Rabbi hatta tawarat bil hijab." Rudduha 'alayya fa tadhiqa mas'an bi shifi wal a'naq. Nabi Sulaiman berkata, sungguhnya aku dijadikan aku mencintai harta, mencintai harta yang dimaksudkan ya, tadi, kuda-kuda tadi. Kemudian melayakkan aku dari berzikir kepada Rabbku, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tenggelamnya matahari. Kembalikan kepadaku, kembali ke kuda-kuda tadi. Datang kepadaku. Fathul Qaman kan disuci wadah. Kemudian mulai menebas kaki-kakinya dan leher-lehernya. Ya. Menjelaskan semua hal yang kemudian menggodanya, kemudian memalingkannya dari berzikir kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mulai dilakukan oleh Abu bin Malik radhiyallahu anhu ketika membakar surat dari Raja Bosan tadi yang berusaha untuk memberikan Abu bin Malik membela kepada Raja Bosan. Allah alam surat. Allah akan kita lanjutkan kisah ini pada kesempatan yang akan dimulai tanggal. Kalau ada yang ingin ditanyakan, satu atau dua pertanyaan, itu silakan Allah. Kalau tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.